bambou. Aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Tiga minggu sudah berlalu. Hati saat aku berdua, waktu masih lampu. Dan kenangannya sampai kini masih terasa. Gelap-gelapan jadinya seperti Mati lampu, aduh gelapnya, aduh gelapnya, gelap-gelapnya.